1 Korintus pasal 6. Ane mariang garita tongo komi to no singarau ante roana. No kuya ia nabia manggeni roana itu. Rata ngaran tau da anum para saya ala tala. No kuya ia da anang geni roana itu. Rata ngara to pempara saya ipue. Ivenumo. Da anin jani komi. To pempara saya ipue. Kana membatang ngara pura-pura isi langi bo dunia bani pia. Jadi ane isi langi bo dunia. Kana rata ngara komi. Na tantu mo komi kana mempakule. Membatang ngara parakara-parakara tonanga ana. Rita tongo komi boto. Dan injani komi, kita topung para saya kana membatang ngara malaika-malaika ipue. Jadi natantu mo, komi kana mempakule membatang ngara parakara biasa riarangga tubuh komi eo-eo. Jadi ane Maria parakara biasa eba itu, no kuya komi nanggini roa murata ngara tau-tau toda anum para saya, aku nangulitesa itu, ala mempakaya komi. Na tantu monaria samba anggarita tongo komi tona noto. Sampai ia memala membatangara. Para kara riolo komi topun para saya. Tapi itu da ana jadi. Komi agenanggeni ruamu topun para saya. Rata ngaran topo tangara to da anum para saya ipue. Posinggarau komi samba abo samba itu. Tandai na komi ni dagimu. Sabana pokaingu komi itu. Da antoto masih patoka topun para saya. Kakonona, na belo pa ane komi mempakamba koromu rapakajaan tau, atau rabagiun tau. Tapi itu da anipubia komi. Komi mboto monong pakajaan, bonong bubagiu roa-roa mutopun para saya. Ivenumo, da aninjani komi tau-tau tona denggorara, da antoto mamala membarata bagia, riara puparenta nuala tala. Ne masalan jala. Tau-tau no gau salah ante tau da arongonan boto. Tau-tau to no pakoni pue-puen tanina. Tau-tau ne bualo. Bo tau-tau no gau salah langgai mbau langgai. Besi mbau besi. Ira pura-pura. Da antoto mamala membarata bagia. Riara puparenta nuala tala. Vavo ante to panganga. Tau-tau da aria kabasa-basana. Membarata untuk ka koronan boto. Tau-tau nanginu sampe malang. Tau-tau nanguli sinjai ruana. Boto pebagiu. Ira vau da antoto mamala membarata bagia. Riara puparenta nuala tala. Bopia. Barasa kuyang ba anggarita tongo komi. Noingu ivetu vau. Tapi silaka komi itu. Nitapasimu. Katubu komi. Nipakagasamu. Komi na jadi tau na noa. Riara panggita ala tala. Itu pura-pura na jadi, ngari pun para saya muka pua Yesus Kristus, bungari kuasa nosa nagasa nola tala. Baranaria to nanguli ivei, pura-pura pokaingu ni paloga ka aku. Tapi toramu, daa pura-pura pokaingu nanggeni belo ka aku. Pura-pura pokaingu ni paloga ka aku, tapi aku daa mempaloga sangele, membakuasai aku. Naria vau to nanguli ivei. Panggoni nipovia ala rakoni. Pade taita nipovia rapangisi panggoni. Tapi toramu, ala tala kana mempakaropu panggoni bo taita banipia. Koro tadaan nipovia ala mogau sala, ante tau da arongo tamboto, tapi ala mombabila ipue. Pade pue moto manggeniaka korota. Ante kuasa namboto, ala tala nampakatubu bali ipue Yesus garika matena, pade ivetu vou. Ia kana mempakatubu balik kita ngari kamateta. Dan injani komi, koro ta eba sipa nu koro Kristus. Jadi masih pato kita mempake koro ta, tona jadi eba sipa nu koro Kristus. Alamo gau salah ante besi bajinga, na tantu mo da antoto masih pato. Dan injani komi, tau tono gau salah ante besi bajinga, na jadi sangu koro ante ia, sabana naria to nitulisi riara buku nagasa, ivei. Ira romba'a, kana majadi samba'a. Tapi tau to na jadi to pempara saya ipue, kana majadi saungurara ante ia. Ne entoto mo gau salah ante tau da arongo mumboto. Sabana pura-pura silakan tanina to nipovia manusia, numpakaja taun tanina. tapi ane ia mo gau salah ante tau da arongo namboto. Ia mo pakaja koro namboto. Ibenu mo, da ane jani komi koro mo na jadi eba sapon pepue, toni petoo no sanagasa no latala, ia na ria riarantai komi. Ia ni popanau ala tala ka komi. Jadi koro mo, da a komi puena, tapi ala tala puena. Komi nau pungoni tolo ala tala, ante oli to nasulina. Sabana itu, komi masih pato matubu, ante pokainku to mumbabila ala tala.